Adik-adik yang manis, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Tentunya adik-adik sudah tak sabar lagi ingin segera mendengar kisah yang bagus ini, yang berjudul Angga dan Dukun Tenung. Raja Jelaka, kau telah mengusirku dari istana ini. Tunggulah pembalasanku. Nanti setelah putrimu menginjak dewasa, sukmaku yang sudah tua ini akan masuk ke dalam tubuhnya, dan putrimu akan dapat kukuasai sepenuhnya. Seorang pemuda yatim piatu. rasa sudah cukup banyak kayu bakar yang kukumpulkan. Aku akan pergi ke kota untuk menjualnya. Sampai kapan aku miskin seperti ini? Oh, seandainya aku kaya raya, tentu aku tidak perlu bersusah payah mengumpulkan kayu bakar setiap hari. Mengapa aku berpikiran terlalu jauh? Kalau aku ingin menjadi kaya, bukankah aku harus bekerja? Adik-adik, siapakah pemuda penebang kayu itu? Dialah Angga, seorang pemuda miskin yang berani, cerdas, serta rajin bekerja. Ayah dan ibunya telah tiada. Kini Angga bekerja mencari kayu bakar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kayu bakar sudah habis kujual. Lumayan juga pendapatanku hari ini. Sebagian akan kubelikan bahan makanan, dan sisanya akan kutabung. Hei, ada apa di sana? Mengapa banyak orang berkumpul? Wah, aku tidak dapat melihat apa yang terjadi. Begitu banyak orang di sini. Sebaiknya kutanyakan kepada kakek itu. Kek, ada apa sebenarnya di sini, Kek? Apakah ada seorang tukang obat sakti? Oh, bukan tukang. Para prajurit dan telah banyak pula pangeran serta para kesatria yang ingin menolong Tuan Putri. Namun tak seorang pun yang berhasil. Mereka tidak ada yang kembali dan tak seorang pun yang tahu kemana perginya. Iya, ya. Bagaimanakah bunyi sayembara itu, Kek? Bunyinya, barang siapa yang dapat membebaskan Tuan Putri serta membunuh dukun tenung itu, iya, jika laki-laki, ia akan diangkat menjadi putra mahkota dan akan dinikahkan dengan sang putri. Jika ia wanita, akan diangkat menjadi putri kerajaan serta tinggal di istana. Wah, sungguh menarik sekali, Kek. Iya. Tapi kasihan Tuan Putri. Tentunya ia menderita, Kek, ya? Iya, benar. Karena sukma si dukun tenung telah menguasai jiwa Tuan Putri. Hingga kini si dukun tenung mempunyai dua buah tubuh manusia. Hah? Dua buah tubuh manusia? Iya. Tubuh Tuan Putri dan tubuhnya sendiri. Jika tubuhnya rusak karena tua, maka ia akan memakai tubuh Tuan Putri. Dan jika hal ini telah terjadi, jiwa sang putri sulit untuk diselamatkan. Tentunya sulit untuk membunuh dukun tenung yang jahat dan sakti itu, Kek, ya. Oh ya, mengapa dukun tenung itu menculik Tuan Putri, Kek? Begini kisahnya. Dulu di kerajaan ini hidup seorang dukun tenung yang jahat dan sangat sakti. Sudah banyak penduduk desa yang dibunuh dan ditenung demi memperdalam ilmunya. Iya, akhirnya, ya, Baginda Raja mengambil keputusan untuk mengusirnya karena sulit sekali untuk membunuh dukun tenung itu. Lalu dukun tersebut merasa dendam dan menculik Tuan Putri. Iya, benar. Sungguh cerdas pikiranmu, anak muda. Dan perlu kau ketahui, sampai saat ini pun dukun tenung itu masih mengganggu ketentraman penduduk di kerajaan ini. Iya, kasihan Baginda Raja yang telah kehabisan akal menghadapinya. Kini di manakah dukun tenung itu tinggal, Kek? Ia tinggal di hutan gaib. Hah? Hutan gaib? Iya, karena banyak orang menghilang bila memasuki hutan itu. Seperti halnya para kesatria dan pangeran yang ingin membebaskan Tuan Putri. Di sana hanya ditemukan hewan-hewan yang beraneka ragam. Iya, iya. Aku pernah mendengarnya. Kini tak ada seorang pun yang berani memasuki hutan itu. Hari telah menjelang malam. Kalau begitu, aku permisi dulu, Kek. Ya. Dan terima kasih atas keterangan kakek. Ya, sama-sama, anak muda. Kasihan sekali Tuan Putri. Aku harus menolongnya. Siapa tahu nasib baik bersamaku. Dan dukun tenung itu harus dibunuh demi ketentraman seluruh negeri. Esok aku harus berangkat pagi-pagi sekali. Kurasa sudah cukup bekal yang kubawa. Aku harus berangkat sekarang juga. Selamat tinggal kupu-kupu yang mungil. Kini aku pergi menuju ke hutan gaib untuk membebaskan Tuan Putri. Mungkin aku akan mati dibunuh dukun tenung itu. Benar. Sungguh menyeramkan hutan ini. Tapi aku tidak boleh takut. Aku harus terus masuk ke dalamnya. Nah, di sana ada tanah yang sedikit lapang. Aku akan beristirahat dulu sambil membuka bekalku. Iya, di sini cukup nyaman. Sudah cukup lama juga aku berjalan. Perutku terasa lapar. Suara siapa itu? Seperti orang bertengkar. Setahuku hutan ini hanya dihuni oleh si dukun tenung. Coba kulihat. Iya, kau selalu saja mencuri madu yang kukumpulkan setiap hari. Enak saja. Kamu yang selalu mencuri madu dari bunga-bunga yang kutanam di sini. Aku hanya mengambil madunya saja dan tidak pernah merusak tanamanmu. Sama saja. Jika kau boleh mengambil madu dari bunga-bungaku, aku pun boleh mengambil madu di sarangmu. Apa? Tapi kau telah merusak sarangku, telur-telur, dan mengganggu kehidupan kawan-kawanku, bangsa lebah. Hai, kalian juga sering mengganggu tidurku dengan suara kalian yang mendengung itu. Aneh. Kau... Lebah dan beruang dapat berbicara dan saling bertengkar. Sudahlah, jangan kita terus bertengkar. Mari kita cari orang yang dapat menyelesaikan masalah ini. Benar. Nah, itu ada anak muda yang sejak tadi mengintip kita. Hai, anak muda. Keluarlah. Kami sudah tahu kau berada di balik semak-semak itu. Mereka telah mengetahui tempat persembunyianku. Sebaiknya, aku keluar saja untuk menemuinya. Maafkan saya yang telah lancang mendengarkan percakapan kalian. Tidak apa-apa, anak muda. Tapi kami mohon kepadamu agar kamu mau membantu memecahkan masalah kami. Iya, saya akan berusaha membantu kalian. Begini, anak muda. Kami selalu bertengkar karena beruang selalu merusak sarangku dan... Tidak. Lebah yang sering mencuri madu dari bunga-bunga yang kutanam. Bohong. Beruang yang... Sudahlah. Kini aku tahu persoalannya. Sejak saat ini kalian tidak boleh bertengkar lagi. Kalian harus saling membantu. Bagaimana caranya, anak muda? Beruang yang akan menanam dan merawat bunga-bunga itu, agar lebah dapat mengambil dan mengolahnya menjadi madu. Setelah itu, lebah memberikan sebagian dari madunya. Sungguh adil keputusanmu, anak muda. Kami tidak pernah berpikir sampai ke situ. Terima kasih atas jasamu. Benar. Oh iya, siapakah kau, anak muda? Apa keperluanmu datang ke hutan gaib ini? Hamba adalah Angga, seorang penebang kayu. Apakah kau ingin membebaskan Tuan Putri? Kalian tahu bahwa Tuan Putri telah diculik dukun tenung itu? Tentu saja kami tahu. Karena dulu saya adalah patih kerajaan. Dan lebah ini adalah salah seorang pangeran yang mengikuti sayembara. Iya, benar. Dukun tenung itu terlalu sakti, sehingga kami ditenungnya menjadi lebah dan beruang. Pantas kalian dapat berbicara. Tapi, tahukah kalian cara membunuh si dukun tenung? Aku telah menyelidikinya. Dukun tenung itu akan mati jika dilempari dengan mutiara hijau yang berada di dalam mulut makhluk berkepala harimau ciptaannya. Makhluk berkepala harimau? Iya. Dia tinggal di dalam goa yang ditutup oleh sebuah batu besar. Oh iya ya. Batu itu telah diberi kekuatan sihir hingga baru terbuka kalau kau telah menjawab pertanyaan yang diajukan batu itu secara tepat. Ya. Karena kau telah menolong kami, lebah akan mengantarmu ke sana. Dan aku akan memberimu taringku ini. Semoga dapat dipakai untuk membunuh makhluk itu. Oh, taring ini menjadi besar. Sebesar pedang. Oh, terima kasih atas jasa kalian. Mari lebah, kita berangkat. Ya, ku doakan. Semoga kau berhasil. Sungguh banyak hewan-hewan yang berkeliaran di hutan ini. Tapi nampaknya mereka jinak. Iya, mereka adalah para pemburu, penebang kayu, dan para peserta sayembara yang ditenung oleh si dukun sakti itu. Sungguh kasihan mereka. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membunuh dukun tenung dan membebaskan kalian. Iya, kami benar-benar mengharapkan datangnya dewa penolong. Nah, kita telah sampai, Angga. Inilah goa yang kumaksudkan. Kuharap kau dapat menjawab pertanyaannya. Tidak seperti para peserta sayembara yang lain. Jangan khawatir, lebah. Aku akan berusaha menjawabnya dengan benar. Wahai batu besar, aku datang. Anak muda, apa keinginanmu datang kemari? Aku ingin mengambil mutiara hijau. Baiklah. Jika kau ingin masuk ke dalam goa untuk mengambil mutiara hijau, jawablah dulu pertanyaanku ini. Katakanlah, aku akan mencoba menjawabnya. Dengarkan baik-baik. Ada seorang raja dan seorang ratu yang memerintah secara bergantian. Satu sama lain tak pernah saling berperang atau ingin menguasai. Dan kita sudah cukup senang karenanya. Sebentar, kupikirkan. Kini aku tahu jawabannya. Yaitu, matahari dan bulan. Matahari akan menjadi raja yang bersinar di siang hari. Dan bulan sebagai ratu yang muncul saat malam hari. Sungguh cerdas otakmu, anak muda. Jawabanmu tepat sekali. Kini masuklah ke dalam goa. Aku sudah menduganya kalau kau akan berhasil menjawab pertanyaan itu. Nah, mari kita masuk, Angga. Mari, Lebah. Gelap sekali gua ini. Oh, Angga, makhluk itu menghampiri kita. Cepat, Angga. Oh, kurasa makhluk itu berada di ruangan yang bercahaya terang. Ya, di sana. Ayo, Lebah. Ayo. Oh, itu dia. Sungguh menyeramkan sekali makhluk itu. Mari kita serang. Tunggu, Angga. Huh? Tubuhmu akan lemas jika kau memandang matanya. Dan ia tentu akan memangsamu. Iya, tapi bagaimana aku dapat membunuh makhluk itu jika tidak memandangnya? Pejamkanlah matamu, Angga. Aku akan mendengung di sekitar matanya. Lalu tusukkanlah taring beruang yang kau bawa itu ke arah matanya. Ia pasti akan mati. Oh, baiklah, baiklah. Ayo, makhluk celaka, hadapi aku. Angga memejamkan matanya sambil mendengarkan arah dengungan. Ketika makhluk itu menyerang, ditusukannya taring beruang ke arah dengung Lebah. Untunglah adik-adik, tusukannya tepat mengenai mata makhluk berkepala harimau tersebut. Dan seketika itu juga, ia mati. Ah, tepat sekali tusukanmu itu, Angga. Sekarang cepat ambil mutiara hijau dari mulutnya. Baik, baik, Lebah. Raja celaka, rasakanlah pembalasanku. Setelah ramuan ini selesai, aku akan bertambah sakti. Aku akan merebut kerajaan. Kau tidak mungkin membunuhku, karena jika aku mati, maka jiwa putrimu yang ada di dalam tubuhku juga akan mati. Kecuali jika kau dapat mengambil mutiara hijauku. Eh, dukun tenung jahat, keluarlah kau. Aku ingin menantangmu. Hei, siapakah yang berani menantangku? Akan kulihat manusia lancang itu. Keluarlah kau, manusia jahat. Rupanya kau hanyalah seorang yang pengecut. Siapa bilang aku pengecut? Anak muda, kau sungguh berani datang ke istanaku seorang diri. Mengapa aku harus takut padamu? Cukup aku saja yang menghadapi dukun tenung semacam kau. Kau memang seorang pemuda yang gagah dan berani. Aku kagum kepadamu. Karena itu, cepatlah pergi dari sini sebelum pikiranku berubah. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum dapat membunuhmu demi keselamatan seluruh negeri. Kau ingin menjadi pahlawan, tapi bukan di sini tempatnya, anak muda. Baiklah, aku ingin tahu bagaimana caramu membunuhku. Eh, dukun tenung, aku ingin membunuhmu dengan ini. Mutiara hijau, jangan kau lempari aku dengan mutiara itu. Anak muda, aku akan memberimu apa saja yang kau inginkan. Sayang sekali, aku hanya ingin membunuhmu, dukun tenung. kau akan kujadikan raja terbesar di negeri ini asal kau beri mutiara itu padaku. Jangan kau bunuh aku. Aku belum ingin mati. Nah, sudahlah. Jangan mencoba untuk membujukku. Nah, rasakanlah ini, dukun tenung. Hiyal! Adik-adik, bersamaan dengan ledakan itu, istana gaib milik si dukun tenung lenyap. Yang tinggal hanyalah padang rumput yang sangat luas. Di depan Angga kini telah berdiri seorang putri, dan Lebah kembali menjadi seorang pangeran lagi. Begitu pula hewan-hewan penjelmaan yang lain telah kembali ke wujud semula. Dengan matinya si dukun tenung, berarti kekuatan tenungnya pun telah lenyap, dan hutan itu kembali indah. Terima kasih, Angga. Wujudku kini telah kembali seperti sedia kala. Aku adalah Lebah, kawanmu. Oh, terimalah hormat saya, pangeran. Oh, apa yang telah terjadi? Di mana aku ini? Terimalah salam hormat hamba, Tuan Putri. Oh, bangunlah pemuda. Dan katakan, siapa dirimu? Dia adalah Angga yang telah membebaskan kita semua dari pengaruh si dukun tenung. Oh, terima kasih, Angga. Itu semua memang sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk saling tolong-menolong. Tuan, kau jangan heran. Aku adalah beruang yang tadi bertengkar bersama Lebah. Terima kasih juga atas pemberian taring beruang itu, Tuanku Patih. Syukurlah, kita semua telah selamat. Iya, kini si dukun tenung telah mati. Negeri ini akan aman dan tentram kembali. Semua ini berkat jasa Angga. Benar. Kalau Angga. Benar. Kalau begitu, marilah kita kembali ke istana. Ayah pasti sudah tak sabar lagi menunggu kedatangan kita. Mari, Tuan Putri. Para pangeran, kesatria, serta rakyat yang kini telah bebas dari tenungan sedang menunggu kita di kaki bukit. Dan sebentar lagi, utusan dari kerajaan akan datang menjemput. Begitulah, adik-adik. Akhirnya Angga menikah dengan Tuan Putri. Mereka memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup tenang dan damai, karena tidak perlu takut lagi terhadap ancaman si dukun tenung. Nah, adik-adik, hingga di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali pada kisah Sanggar Cerita datang. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa.